Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, ya ma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan masih pada hadis kita, hadis kedua dari Arba'in Nawawi, karya Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Nawawi rahimahullah. Ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil ihsan, kabarkan padaku tentang ihsan. Maka Rasulullah jawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan dengan kamu beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau pun tidak melihatnya, yakini Allah selalu melihatmu. Ihsan ini dalam Quran disebutkan dalam beberapa ayat, terkadang dengan iman, terkadang dengan Islam, terkadang dengan takwa, terkadang dengan amal soleh, dengan iman. Misalnya yang Allah sebutkan, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilu shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilu shalihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidaklah ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh untuk makan dari apa yang mereka makan, jika mereka telah bertakwa, beriman, beramal soleh. Kemudian mereka bertakwa, kemudian mereka beriman. Mereka bertakwa, mereka berihsan. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang ihsan. Begitu pula dalam firman-Nya terkait iman, ihsan dengan Islam, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbi. Justru yang Islam mengislamkan wajahnya kepada Allah dan dia ihsan, muhsin, maka pahalanya ada di sisi Rabb-nya. Demikian pula di dalam ayat-ayat yang lainnya. Ini menjelaskan bahwa ihsan dengan seorang mukmin beribadah kepada Allah di dunia dengan penuh keyakinan selalu diawasi oleh Allah, selalu diamati olehnya, hudurul qalb, qalbunya dalam keadaan hadir, tidak terganggu dengan yang lain dari urusan dunia, maka balasan dia di akhirat akan melihat wajah Allah secara langsung. Makanya Allah katakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang ihsan, husna, surga bagi mereka, wa ziyadah, dan tambahan kenikmatan, yaitu melihat wajah Allah. Balasan bagi orang yang ihsan. Melanjutkan yang tadi, demikianlah ihsan dengan seorang hamba beribadah kepada Allah dengan berusaha yakin bahwa dia dekat dengan Allah, seakan dia di hadapan Allah, seakan dia melihat Allah. Tentunya yang demikian mengharuskan dia takut kepada Allah, mengagungkan Allah, yang konsekuensinya dengan itu dia berusaha untuk ibadahnya sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin, sesempurna mungkin, karena dia di hadapan Allah, seakan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ihsan yang Rasulullah sebutkan kepada Jibril, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Makna ini yang tersebutkan dalam hadis seperti di Tabrani dari Anas, salli salatan waddi', salatlah kamu seperti orang yang hendak meninggal dunia. seperti orang yang hendak mati, seakan itu terakhir kamu sholat, tentunya akan dilakukan sebaik mungkin, seikhlas mungkin, sekhusyuk mungkin, dan itulah makna ihsan, seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ihsan ini bagi seorang mukmin membuat dia selalu malu kepada Allah, malu yang mendorong dia untuk selalu mengamalkan perintahnya, malu jika dia melanggar larangan-larangan Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hukum membuka aurat walaupun seorang diri, tidak ada orang lain melihat, maka Rasulullah katakan, Allahu ahaku an yustahya minhu minan nas. Allah lebih berhak, Allah lebih berhak untuk kamu malu padanya ketimbang manusia. Hakal haya, malu sebenar-benarnya kepada Allah sehingga dia jaga kepalanya, pandangannya, pendengarannya, dia jaga kehormatannya, farjinya, perutnya, agar tidak ada semua itu yang menyalahi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Maka ini dua derajat ihsan. Yang tertinggi adalah tadi beribadah seakan kita di hadapan Allah, seakan kita melihat Allah, sehingga selalu takut dan mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Ibadah pun selalu kita usaha mulia, sempurna, terbaik. Derajat kedua, fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau memang engkau tidak melihatnya, maka yakini bahwa Allah selalu melihatmu, bahwa Allah ada selalu mengawasi gerak-gerikmu, mendengar segala ucapanmu, melihat segala amal perbuatanmu, merasa selalu diawasi, dilihat, didengar oleh Allah. Ini derajat kedua dari al-ihsan. Di dalam hadis, seorang mukmin akan mendapat rasa nikmat dan kelezatan jika menghadap Allah, bermunajat, berdoa, dan mengeluhkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Dan itu makna yang terkandung pula di dalam ihsan. Oleh sebab itu, kata Muslim Ibnu Yasar rahimahullah, ma taladzadha al-mutaladzidun bimithlil khalwa bimunajatillah. Tidak ada orang merasakan kenikmatan dan kelezatan seperti berkhulwat, berduaan, bermunajat kepada Allah, artinya hanya kamu dengan Allah, seperti sholat malam, berdoa, berzikir, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Itu pula yang disebutkan oleh Muslim Ibnu Abid rahimahullahu ta'ala. Disebutkan pula oleh Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, a'la darajat antang qati ila rabbik wa tasta'nis ilaihi biqalbika wa aqlik wa jami'i jawarihik. Derajat tertinggi adalah engkau menghadap Allah, hanya itu yang menyibukkan dirimu, dan engkau merasa tenang, tenteram dekat dengannya, berzikir pada kalbumu, hatimu dan akal pikiranmu tidak tersibukkan dengan yang lain-lain dari urusan dunia. Demikian ihsan akan membentuk diri seseorang. Kata Dhunnun rahimahullah, Imam Dhunnun, tanda orang itu ada kecintaan kepada Allah, dia akan mendapatkan uns billah. Artinya dia tenang, dia merasa tentram jika sedang berdoa, bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sekilas tentang makna ihsan yang tersebutkan dalam hadis Jibril alaihi salam. Tinggal pertanyaan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil sa'ah, kabarkan padaku tentang as-sa'ah, kiamat. Maka Rasul jawab, mal mas'ulu 'anha bi'alamin as-sa'il. Artinya baik Rasulullah maupun Jibril tidak ada yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi, karena itu ilmu yang hanya Allah mengetahuinya. Tidak satu pun tahu. Firman Allah dalam Quran, Inna Allah indahu ilmu sa'at wa yunazilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Al-ayah. Hanya di sisi Allah ilmunya, ilmu sa'ah, kapan kiamat itu terjadi, hanya Allah yang maha tahu. Hanya saja jawaban Rasulullah kepada Jibril, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Faidahnya adalah untuk memberi ilmu bahwa semua orang tidak akan ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Tidak Rasulullah, tidak Jibril, tidak pula selain mereka berdua, tidak ada yang tahu. Makanya Rasulullah tidak menjawab, aku tidak tahu kapan kiamat. Tetapi yang Rasulullah jawab, kamu yang bertanya, aku yang ditanya, sama-sama tidak tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dan itu balaghah, jawami'ul kalim, jawaban yang begitu luas dari Rasulullah SAW dengan kata yang ringkas dan padat. Maka semua orang, siapapun, bahkan malaikat pun, tidak ada yang tahu, hanya Allah satu-satunya yang mengetahui as-sa'ah, kapan kiamat itu terjadi. Qala fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu tunjukkan kepadaku tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat terbagi menjadi dua. Alamat qaribah wa alamat ba'idah. Tanda-tanda yang dekat, artinya sudah sangat dekat kiamat. Dan tanda-tanda jauh, artinya itu tanda kiamat tapi masih jauh kiamatnya. Atau sebagian ulama sebutkan itu tanda-tanda asyrat sa'ah al-kubra, tanda-tanda besar yang menandakan sudah sangat dekat, dan alamatus sughra, tanda-tanda kecil yang menunjukkan masih jauh kiamatnya. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan antalidal amatu rabbataha. Ini yang pertama tanda yang Rasul sebutkan. Budak wanita melahirkan tuannya. Ini isyarat dari Rasul banyaknya negeri-negeri yang akan dibuka oleh kaum muslimin di akhir zaman. Dikuasai oleh kaum muslimin negeri-negeri kufar. Sehingga karenanya banyak budak dari orang-orang kufar dimiliki oleh kaum muslimin. Budak tentunya boleh digauli layaknya istri. Dari pergaulan itu lahir anak-anak mereka. Dan anak budak tentunya posisi dan martabatnya seperti bapaknya. Bapaknya tuan bagi budak ini. Maka anak budak ini ya teranggap sebagai tuan bagi budaknya, yang itu adalah ibu dia. Itu yang Rasulullah sebutkan makna budak melahirkan tuannya. Hadis pula difahami oleh banyak ulama seperti Imam Ahmad bahwasanya ini menunjukkan banyaknya ummahatul aulad. Disebut ummul walad atau ummahatul aulad ketika seorang budak itu telah melahirkan anak dari tuannya. Maka tentunya akan otomatis merdeka budak ini begitu si tuan meninggal dunia. Dan hukumnya pun tidak boleh dijual belikan setelah budak ini melahirkan anak darinya. Sebagian ulama memahami pula makna ayat hadis ini, budak-budak itu melahirkan para raja. Ini dia semula anak seorang budak, tapi kemudian menjadi raja, menjadi sultan, pemimpin, jadi penguasa dunia, penguasa negeri. Ya padahal ibu dia seorang budak, seorang rendah, seorang yang hina. Tapi si anak berubah menjadi pemimpin dunia dan orang besar. Makna yang ketiga disebutkan oleh Imam Waqi', makna hadis budak melahirkan tuannya artinya akan banyak tanda-tanda hari kiamat. Orang-orang ajam melahirkan orang-orang Arab, sementara orang Arab, bangsa atau keturunan Arab, tuan atau penguasa bagi orang ajam yang non Arab, artinya banyak dari orang Arab berkeluarga, beristri dengan para ajam yang non Arab, sehingga terlahir banyak dari mereka anak-anak Arab dari ibu yang bukan mereka. Ini tiga makna yang para ulama sebutkan tentang budak melahirkan tuannya. Tanda kedua Rasulullah sebutkan, antara al-hufat al-urat al-ala ri'a'a syak yatatawaluna fil bunyan. Orang yang tidak punya alas kaki, tidak punya kasut, tidak punya sepatu, sandal, mereka sangat miskin. Pengembala kambing, tetapi berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maknanya mereka ini orang-orang yang sangat miskin, orang-orang yang sangat fakir, fuqara, tetapi mampu berlomba-lomba meninggikan, berbangga-bangga dengan bangunan rumah, gedung dan semisalnya. Yang dimaukan dengan hadis sama mirip dengan yang sebelumnya, bahwa mereka ini semula orang-orang rendahan, orang-orang bawah. Kalau orang cakap grassroots, dari orang paling rendah, tetapi kemudian mereka yang berubah menjadi ru'asa, para pemimpin, para penguasa, sehingga banyak harta benda mereka, kekayaan mereka, maka mereka pun berlomba-lomba membanggakan bangunan yang megah dan besar dan tinggi. Di riwayat lain dari hadis Abdullah bin Buraidah tersebutkan dengan lafaz antara summal bukmal umi al-huzat ru'a asya. Kamu dapati tandanya adalah orang yang tuli tidak mendengar, bisu tidak berbicara, buta tidak melihat, tapi mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Pengembala-pengembala kambing. Lafaz-lafaz hadis ini mengisyaratkan pula bahwa mereka ini berarti orang-orang jahil, orang yang tidak berilmu, tidak faham agama. Ya Rasul sebutkan tuli, buta, bisu, maknanya orang-orang jahil yang tidak ada ilmunya, tetapi menjadi para penguasa, pemimpin di negerinya atau di masyarakatnya. Itu yang tersebutkan dalam hadis-hadis lain semakna dengan ini, seperti hadis Hudzaifah, la taqumu sa'ah hatta yakuna as'adun nas bidunya Luka ibnu Luka. Kiamat tidak akan terjadi sampai orang yang paling bahagia dengan dunia, yakni paling kaya, paling mewah, adalah Luka ibnu Luka, istilah bagi orang yang rendahan, orang yang sangat miskin, orang yang sangat tidak mampu, tapi dia berubah menjadi orang yang berkuasa dan memimpin di masyarakatnya. Itu pula yang difahami oleh para ulama kita, bahwa kandungan makna hadis tentang tanda-tanda kiamat ini fokusnya kembali kepada bahwa perkara itu sudah dikembalikan kepada selain ahlinya, dipasrahkan dan dipegang oleh selain ahlinya, bukan orang yang mengerti, bukan orang yang pintar, bukan orang yang pantas untuk memegang dan mengendalikannya. Oleh sebab itu di dalam hadis lain Rasul katakan ketika ditanya tentang kiamat, idza usidal amru ila ghairi ahlih fantadhiris saah. Kalau sudah urusan ini diberikan kepada selain ahlinya, maka tunggu kiamat. Dipasrahkan kepada selain ahlinya. Dalam hadis Abu Hurairah Rasul katakan, yutaham fihal amin wa yutaman fihal muttahim muttaham wa yantik fihal ruwaibidah. Tanda-tanda kiamat, oh, yang orang terpercaya malah dituduh, didustakan, dianggap pengkhianat. Orang yang tertuduh pendusta berkhianat malah diberi kepercayaan dan ruwaibidah pada berbicara. Ketika beliau ditanya ruwaibidah, sevi yatakallam fi amril amma, itu orang bodoh tapi beliau berbicara dalam urusan banyak orang, dia jahil tapi berfatwa, bahkan menjadi pemimpin, imam, ulama, jadi rujukan. Orang suruh bunuh diri, orang suruh meledakkan, bawa bom. Fatwa pemerintah ini kafir, negara ini kafir, begini begitu, tauhid. Sementara dia ruwaibidah, orang bodoh, tidak tahu menau sama sekali tentang ilmu agama. Dipasrahkan perkara agama itu kepada yang bukan ahlinya. Itu tanda-tanda yang Rasul sebutkan tentang hari kiamat. Jika itu terjadi akan rusak urusan agama, bahkan akan rusak pula urusan dunia. Ketika itu yang menjadi pemimpin orang-orang miskin, orang-orang rendahan, maka rusak dunia mereka. Tidak akan dia berikan hak kepada rakyatnya. Dia manfaatkan posisi itu untuk mendapat keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. Tentunya ini ibtila, cobaan dan ujian bagi umat di masa tersebut. Hadis dengan demikian menjelaskan pula kepada kita celaan kalau orang itu berlomba, berbangga-banggaan dengan dunia, terkhusus bangunan, tanpa ada hajat, tanpa ada hajat, tidak ada keperluannya. Bangunannya dibesar-besarkan, dimegah-megahkan, lux dan mewah, tanpa ada hajat. Artinya jika itu ada hajat diperbolehkan oleh para ulama, karena memang tanah terbatas, misalnya keluarganya banyak, besar, jika dia tingkat rumahnya lantai 2 kah, lantai 3 misalnya, boleh dan tidak diingkari oleh para ulama. Tapi yang dimaksud, kalau itu sebatas untuk bangga-banggaan, wah fulan punya apartemen, fulan punya bangunan sekian lantai, sekian tingkat, punya tower, punya ini, punya itu, jadi bangga-banggaan, padahal tidak ada hajatnya bagi dia. Ini yang dicela, ini yang tidak baik. Hadis seperti yang disebutkan oleh para ulama mengajarkan untuk orang itu tawadhu pada dunianya, sebatas apa yang diperlukan olehnya, sebatas yang memang dia memerlukan untuk kemaslahatan hidupnya, untuk tidak israf lebih melampaui apa yang dia sendiri tidak memerlukan untuk hajat dan kehidupannya. Hadis yang mulia ini banyak mengajarkan kepada kita faedah yang pertama. Penanya boleh bertanya, baik untuk faedah dirinya karena dia belum mengerti, atau untuk memberi faedah kepada orang lain, dia tahu jawabannya, tetapi sekedar agar dijawab oleh seorang alim dan diperdengarkan kepada yang lain. Yang kedua, Allah berikan kekuasaan dan kemampuan kepada para malaikat untuk berubah ciptaannya. Terkadang datang seperti manusia biasa. Dan ini tidak menunjukkan, tidak menunjukkan bolehnya sandiwara, bolehnya sinetron. Karena hizbiyin berdalil dengan ini tentang bolehnya masrahiyah. Kita tahu ikhwan muslimin dan yang semisal mereka senang dengan bikin panggung, sandiwara, cerita ini kisahnya Umar, kisahnya Fulan, kisahnya Umar Mukhtar, kisahnya ini, film lah. Padahal itu semua kedustaan, karena tentu pemeran itu bukanlah Umar, bukanlah Fulan. Terlebih lagi kalau seorang muslim berperan menjadi setan, berperan menjadi Abu Jahal, berperan menjadi Abu Lahab, tercela sekali. Kata mereka, boleh buktinya Jibril berperan menjadi manusia seperti hadis ini. Itu enggak benar sama sekali. Karena Jibril bukan berperan, betul-betul berubah ciptaannya. Allah berikan kekuasaan, Allah berikan kemampuan untuk itu pada beliau, dan betul-betul berubah menjadi manusia. Makanya sahabat enggak ada yang tahu kalau ini Jibril, sampai Rasulullah kasih tahu. Maka dalil tidak, hadis tidak menunjukkan sama sekali bolehnya sandiwara seperti yang difahami oleh para hizbi dan ahlul bid'ah. Hadis pula menunjukkan adab seorang pelajar kepada gurunya, sopan, bertanya, dengan datang ke majelis ilmu dengan rapi, bersih, wangi, sebagaimana Jibril contohkan. Hadis pula menunjukkan dalil kaidah penting taqdimul aham fal aham, skala prioritas ada di dalam sunnah, dulukan mana yang paling penting, diutamakan. Makanya Rasulullah syarah Islam dengan syahadat terlebih dahulu, baru kemudian sholat, baru kemudian zakat dan yang lain-lainnya. Hadis pula menunjukkan pokok-pokok iman terhadap Allah, mencakup 6 rukun iman, adalah termasuk rukun, termasuk iman kepada yang gaib. Hadis pula tentunya menunjukkan beda makna Islam, iman dan ihsan, dan bahwasanya ihsan derajat yang tertinggi di antara ketiganya. Hadis pula menunjukkan kiamat, as-sa'ah, hanya Allah yang mengetahuinya. Maka siapapun yang mereka-reka, menduga-duga, meramal-ramal, maka dia dajjal, syaitan, bahwa kiamat akan terjadi tahun 2000 sekian, akan begini, Armageddon dan yang semisalnya, ini semua dajjal. Tidak ada yang tahu kiamat melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul dan Jibril pun tidak mengetahuinya, terlebih selain mereka berdua. Hadis juga menjelaskan beberapa tanda-tanda kiamat dan telah lalu makna dan penjelasannya. Hadis pula mendidik kita untuk tawadhu, menjawab apa yang tidak kita ketahui dengan wallahu a'lam, atau saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Sebagaimana Rasul pun menjawab itu kepada Jibril ketika ditanya tentang kiamat, dan itu tanda iman dan keilmuan seseorang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa Muhammad. Itu beberapa faedah ringkas yang ada dalam hadis Jibril. Naam, wafakakumullah. Haikal. Baik. Ada soalan ni Ustaz tanya? Tak ada Ustaz, alhamdulillah. Jadi apa, kita pun nampaknya soalan tak ada Ustaz. Kalau begitu aneh yang ada soalan. Hisham. Hisham Ustaz. Naam Ustaz. Sebutkan salah satu makna daripada seorang budak melahirkan tuannya. Tentang terbukanya luasnya. Berapa makna kita sebut dulu sebentar? Naam Ustaz. Berapa makna yang kita sebutkan dari para ulama? Ada 3 Ustaz. Baik, 3, baik, bagus. Sebutkan satu. Banyak yang dibuka oleh kaum muslimin, negeri yang dibuka oleh kaum muslimin. Naam, banyaknya kemenangan bagi kaum muslimin. Terus sehingga sehingga terlahirnya anak, anak tuannya, anak itu pun menjadi tuan yang dibuka oleh muslimin, sehingga banyak budak, banyak budak, dan lalu kaulilahnya istri, terlahir anak-anak kaum muslimin daripada budak itu, dan anak budak manzilahnya sama seperti ayahnya, maka seakan budak itu melahirkan tuannya. Yang kedua apa? Su'ul. Sekejap Ustaz. Apa makna yang kedua? Orang tak punya alas kaki Ustaz. Budak melahirkan tuannya, apa maknanya yang kedua? Jangan alas kaki. Sekejap ya Ustaz, tengah cari kat nota ni. Orang Arab berkahwin dengan Ajam Ustaz. Iya. Artinya orang Ajam melahirkan orang Arab. Orang Arab betul. Sementara Arab adalah tuan atau pemimpin bagi orang Ajam. Banyaknya percampuran antara Arab dan Ajam. Yang ketiga apa? Ami Abdurrahman. Ami Abdurrahman sekejap. anak yang durhaka pada orang tua Ustaz? Tak ada durhaka. Tak ada. Beda lah, ada itu malah. Tak ada. Ada. Arab kahwin dengan ajam. Itu tadi. Bukan. Ya. Banyak budak melahirkan. Melahirkan. Raja. Ah, raja. Ah, yang bakal ikut bapaknya jadi pemerintah, sultan atau raja. Ah, betul. Padahal ibunya seorang budak, seorang hamba. Orang miskin, orang satunya. Iya. Ah. Nah, Ustaz. Siapa lagi di situ Abdul Rahman? Hisham. Fahmi. Fahmi, Fahmi. Fahmi. Sabar. Haikal. Haikal ada ni, Ustaz. Pun ada juga. Dengar, Haikal. Dengar, Ustaz. Ah. Tiga makna tadi tentang budak melahirkan anaknya, kesimpulannya apa? Menunjukkan apa ini hadis, isyarat dari Rasulullah tentang apa? Tentang penjelasan yang Rasulullah beritahu tanda-tanda kiamat. Iya, apa? Berarti apa kesimpulannya? Banyak. Kesimpulannya, kalau dah berlaku perkara itu tandanya nantikan untuk kiamat. Ulangi, tak clear suara anda. Kesimpulannya, kalau sudah berlaku tanda-tanda itu menunjukkan Rasulullah kata nak tunggu untuk kiamat. Perkara dipertanyakan kepada selain ahli, itu kesimpulannya. Iya, Haikal. Baik. Siapa tadi di situ? Fahmi. Siapa lagi yang belum? Fahmi, Ustaz. Fahmi, Fahmi. Naam, Ustaz. Naam. Yang Rasulullah SAW sebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat, ketika Jibril tanya, wa akhbirni an amaratiha, kalau begitu sebutkan padaku tanda-tanda hari kiamat. Ada berapa tanda hari kiamat? Dua, Ustaz. Dua. Apa dua itu? Besar, cik. Besar sama kecil. Apa maknanya besar? Dekat, jauh. Artinya besar, sudah sangat dekat kiamat itu, seperti Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Isa, naam alaihissalam. Nah. Adapun yang kecil, artinya yang masih jauh kiamat. Masih jauh tadinya. Naam. Baik. Bagus, antum faham sudah apa yang tersampaikan, insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Nah. Naam, Ustaz. Halas, ya, Syul? Halas, Ustaz. Insyaallah. Baik, barakallahu ya syabab. Wafaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Insyaallah. Jazakallah khair, Ustaz. Syukran, Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.